إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir kembali dalam rangka ta'lim di tempat ini. Kami akan sampaikan sebuah materi sebagai tambahan. Kenapa? Ada yang bisa menebak? Kitabnya enggak ada. Kitabnya saya ketinggalan, Pak Nuruddin juga enggak ada. Kita kasih materi yang berkaitan tentang al-ajal. Ajal. Adakah di antara kita tahu ajal kita kapan? Tidak ada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tidak ada satupun manusia yang tahu di mana dan kapan dia akan mati. Ajal urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun manusia mengerti. Dan hikmahnya sangat besar. Seandainya ada yang bertanya apa hikmahnya? Ajal kenapa disembunyikan? Ada orang yang berpikir, duhai seandainya saya diberitahu ajalku kapan, niscaya saya akan persiapan. Milih mana jenengan Pak? Ajal itu disembunyikan sehingga kita tidak tahu bisa kapan saja kita mati, siap atau tidak siap, atau kita lebih suka diberitahu ajalmu tahun 2020 bulan Januari tanggal 6 semuanya. Milih mana Pak? Ada yang milih diketahui? Kalau diketahui stres, Pak. Sudah stres. Apalagi diketahui cara matinya ketabrak sepur. Itu lebih stres lagi. Walhamdulillah, ajal itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita lahir di muka bumi ini telah ditentukan ajalnya masing-masing. Sebagaimana hadis Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, ketika ditiupkan ruh ke janin di rahim ibu kita masing-masing, maka yu'maru bi arba, dicatat bagi dia 4 hal: rizquhu wa ajaluhu syakiyun am sa'idun. Ditulis yang pertama rizkinya. Berapanya akan dia dapat. Dari sisi jumlah berapanya. Dari sisi apa sajanya. Rizkinya mencakup semua jenisnya. Yang berkaitan dengan rizki itu. Rizki ini wa muslimin akan selalu ada. Sampai orang itu mati. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda. Namanya al-maut la yakunu au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian itu tidak akan ada illa ba'da intihai rizqihi au kama qala, setelah selesai rizkinya. Kapan rizkinya selesai, itulah kematian. Sehingga kalau masih hidup rizkinya pasti masih apa? Ada. Aja bingung-bingung Pak, nek tes urip tes imangan. Nek wis mati lah dijejeli ora mangan, Pak. Ngemadan? Nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rezeki, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada hewan yang hidup di muka bumi ini. Maksudnya sesuatu yang hidup, manusianya, tumbuhannya, hewannya, semuanya kecuali Allahi rizquha, tanggungan Allah akan rizkinya. Tanggungan Allah Azza wa Jalla. Manusia sudah berabad-abad. Bahkan kalau dihitung dari zaman Nuh, entah sudah berapa abad sebelum Masehi. Makan mereka, Pak. Yang di padang pasir, makan juga. Yang di tropis, makan juga. Karena memang Allah lah Azza wa Jal yang menanggung rizkinya mereka masing-masing. Dari mana itu rizki? Wallahu alam, Allah telah menentukan itu semuanya. Ya, cuman kadang bingung goletek. Ngemudan, Pak? Ya. Walhamdulillah Allah berikan rizki sampai hari ini. Karena kita masih hidup. Allah Azza wa Jal berbicara tentang rizki. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada kalian. Dan kami pula yang memberikan rizki kepada mereka, anak-anak kalian. Ini ketika didapati di kalangan musyrikin jahiliyah, mereka membunuh anak-anak mereka khasyatul fakr. Karena takut fakir. Disebutkan di antara dosa-dosa besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat yang dibawakan Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair, an taqtul waladaka khasyata an tud'ima ma'aka. Di antara jajaran dosa-dosa besar adalah engkau membunuh anakmu sendiri dikarenakan kamu takut anakmu akan makan serta bersamamu. Jadi takut fakir. Takut miskin. Maka di sini kaum muslimin para ulama menyebutkan membatasi anak jika takut fakir, maka ini hukumnya dilarang dalam agama kita. Anak cukup dua saja. Ya betul, Pak? Ya, lanang wadon. Ya, Pak? Lanang wadon, orang asing terlupa. Panji, ya aja lah. Lanang wadon. Jumlah, singkatlah. Hadirin kaum muslimin rahimani war jami'an. Sehingga, marilah kita kalau seandainya mau berencana, berencanalah hanya sekedar memberikan jarak 2 tahun, 3 tahun, punya anak lagi, 2,5 tahun punya lagi. Tidak mengapa, itu keluarga berencana. KB, keluarga besar yang berencana. Nah, itu terjemahnya, Pak. Nah, maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang rezeki. Yang kita sedang bahas, ajalihi. Ditulis pula ajalnya. Setiap yang lahir di muka bumi ini, sudah ada suratan takdir tentang ajalnya. Kapan ajalnya akan ada? Kapan akan terjadi? Di mana? Bagaimana caranya? Semua itu telah ada. Tetapi, wahai kaum muslimin, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Yang namanya ajal, idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun. Apabila telah datang ajal seseorang, waktu kematian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka la yastaqdimun, mereka tidak bisa memajukan ajal itu. Oleh sahirun, dan mereka tidak bisa mengundurkannya. Artinya manusia tidak memiliki andil apapun dalam perihal apa? Ajal ini. Dokter. Itu nyatanya dokter pakai alat yang apa? Cucut begitu. Terus orangnya gerak Kalau jantungnya berhenti, alat apa itu namanya, Pak? Kejut jantung apa ya? Ya, supaya terkejut. Nah, kaget terus melek maning dia, Pak. Enggak bisa. Kalau sudah mati, walaupun pingsan saya. Enggak bisa. Sampaipun dokter jantungnya, enggak bisa dia kalau jantungnya sudah dikehendaki berhenti, walaupun dia profesor, dokter, spesialis jantung, enggak bisa kemudian ngasih baterai, Pak. Baterai yang dicas, enggak bisa jantungnya kemudian hidup lagi. Enggak bisa. Ajal tidak satupun yang memiliki kekuasaan padanya. Manusia, jin, dan yang lainnya. Itu semuanya biadillah, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimani. Urusan kita, jangan bertanya atau menduga kapan aku mati. Jangan. Karena itu tidak akan mungkin ada jawabannya. Tetapi Nabi kita memberitahukan kepada kita untuk memperbanyak kematian. Memperbanyak mengingat. Sulangi memperbanyak mengingat akan kematian. Memperbanyak mengingat akan kematian. Bisa jadi besok. Bisa jadi besoknya lagi. Bisa sekarang masih hidup. Alhamdulillah. Besok gak tahu. Minggu depan, bulan depan, tahun depan. Salafus Saleh disebutkan dalam kitab Al-Kabair atau dalam kitab yang lainnya yang berkaitan dengan ajal. Di dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam Kariman bin Rajab syarah terhadap kitab Arba'in Nawawiyah. As-salaf mereka memperbanyak mengingat kematian. Dan mereka mengatakan, bisa jadi hari ini aku mati. Hari ini bisa jadi aku mati. Besok baru masih bangun. Alhamdulillah saya masih bangun. Masih ada nafas. Bisa jadi hari ini nanti sore saya mati. Bisa jadi tidak, Pak? Bisa jadi. Sangat bisa terjadi itu ekonomi. Baik dia sehat ataupun dia sakit. Belum tentu yang sakit mati duluan. Bahkan yang sehat mati duluan. Ada kisah yang menakjubkan, seorang bapak sakit keras di rumah sakit. Ibunya yang waras, yang rawat, mati duluan. Ada. Mati duluan ibunya. Kecapean, mati duluan. Bapaknya masih sehat, nikah lagi. Yang tidak diduga, oh malah sehat ya. Dapat bidadari baru lagi. Tambah sehat mani malah, Pak. Hadirin kaum muslimin. Artinya bukan ajalnya. Tetapi kita diperintahkan tudzakkirukumul maut. Nah ini dia kaum muslimin. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Ayat maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan semua kelezatan-kelezatan duniawi. Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan-kelezatan duniawiyah. Jadi maksudkan adalah apa? Al-maut. Kematian. Kadang kita itu teledor dalam hal ini. Seringnya yang diingat adalah apa? Pekerjaan, penghasilan, ya, dagang, usaha. Seakan-akan besok belum tentu mati. Atau tahun depan belum tentu mati. Sehingga bikin program itu bisa sampai tahun depan, Pak. Ada tidak? Ada. Tahun depan. Tahun 2020. 19 belum ada. Sudah sampai 20, Pak. Sampai akhirnya dia bisa membuat program yang kebablasan umurnya. Sekarang umurnya sudah 70, Pak. Bikin program sampai 50 tahun ke depan. Nah, siapa Mbak yang mengerjakan? Kenapa dikata surip? Kelangen, naik wis tua. Hakada kaum muslimin, itulah yang namanya duniawi, melalaikan. Nah, as-salaf dalam mewujudkan hadis tadi di atas, Bukan menerka kapan saya mati. Tetapi memperbanyak mengingat kematian. Untuk apa ya kaum muslimin manfaatnya ini? Tudzakkirkumul akhirah. Mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Dan mencegah kalian dari apa? Laghau. Melampaui batas. Atau lalai dari akhirat. Maka hadirin kaum muslimin rahimani warham jami'an. Di antaranya mengingat kematian itu adalah dengan berziarah kubur. Bab yang sedang kita baca. Dalam pertemuan kemarin telah kami sampaikan. Nabi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk apa? Ziarah kubur setelah dulunya melarang. Kuntuna haytukum an ziaratul kubur fasuruhal an. Aku dulu melarang kalian dari berziarah kubur. Karena ziarah kubur yang dulu dilakukan oleh manusia di waktu itu. Tak lain dalam rangka menyembah kepada kuburan. Yang diziarahi. Karena itu dilarang. Itu ziarah yang syirik. Setelah kaum muslimin kuat ilmu tauhidnya. Nabi sudah menyebarkan ilmu tauhid. Sudah di Madinah sekian tahun. Kaum muslimin sudah faham bahwa itu adalah bentuk kesyirikan. Yang nyembah-nyembah kuburan. Maka Nabi kemudian memberitahukan. Fazuruhal an. Silakan kalian berziarah kubur. Apa faedah ziarah kubur? Tudzakkirkumul akhirah. Dalam rangka mengingatkan kalian tentang apa? Akhirat. Hakadha kaum muslimin rahimani. Warahimakumullahu jami'an. Di antara hikmah pengurusan jenazah dari memandikan, mengkafani, menyolati, mengusung, mengiringi, memakamkan, hikmah yang paling besar adalah bahwa kita sekarang ini yang menyelenggarakan, yang mengurusi jenazah saudara kita ini. Besok pada saatnya saya akan dimandikan, saya akan dikafani. Saya akan dibawa ke kubur dan ditimbun tanah sebagaimana kali ini saya menimbunnya. Itu hikmah paling besar. Jadi dilarang hiruk pikuk di tempat-tempat yang seperti itu. Dilarang ketika kita mengiringi jenazah dengan hiruk pikuk, tetapi penuh dengan hikmat. Menyerapi betul. Bahwa kali ini saya mengusung saudaraku ini, saudara kandung. Atau mengusung saudara sama muslim. Satu saat nanti saya akan menaiki keranda mayat ini. Dia akan bersendirian di sana. Maka hadirin kaum muslimin rahimani warham jami'an. Setelah kita tidak tahu ajal kita kapan. Dalam syariat kita diperintahkan mengingat kematian dengan banyak. Artinya, kita tidak tahu ajal kita kapan, tetapi jangan lupa dengan kematian. Jangan lupa dengan kematian. Dan jangan takut. Ada orang yang diajak ngomong masalah mati, wedi bang. Aja ngomong mati-matilah. Kata anak, kau ngimpi ini teman. Ada tidak yang kayak gitu, Pak? Ada. Itu salah, wego muslimin. Tidak perlu kita takut. Bicara tentang kematian. Malah kita malah justru diperintahkan dalam agama kita. Ketika seorang tidur. Wasiatnya itu tertulis. Di bawah bantalnya atau di sampingnya. Maknanya. Ketika seorang di antara kita. Punya hutang. Punya tanggungan. Atau punya ini punya itu. Tulis. Kasih tahu keluarga. Ini saya mau tidur. Bok nanti gak bisa bangun. Saya tulis sesuatu di balik kasur atau di meja atau di mana. Apakah ini sesuatu isyarat mau mati? Tidak wa kaum muslimin. Itu sunnah Nabi alaihi wasallam. Ya, sebagai istri jangan kemudian nelangsa arep mati ya Pak Ibu Joko ya. Nggak seperti itu ya kaum muslimin. Ajal itu sudah ada waktunya masing-masing. Yang kita pikirkan adalah bukan ajalnya kapan, tetapi pasti kita akan mati. Itu yang kita pikirkan. Pasti kita akan mati. Nggih mboten, Pak? Nggih? Napa pun nate mati? Pokatone mantep temen. Dereng. Tetapi wong akeh wis mati. Kita tinggal nunggu. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, inilah yang seharusnya kita pikirkan, bahwa kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang punya jiwa pasti akan mati. Baik itu manusia, hewan, maupun apa? Tumbuhan. Malaikat bagaimana, Pak? Jin bagaimana? Minum dulu. Bukan dia yang bisa jawab, silakan. Nanti biasa pulang gak sih, Pak? Al-Malaikah termasuk dari ayat tadi di atas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang memiliki jiwa pasti akan mati. Dan malaikat akan mati. Ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Kullu man 'alayha fan. Apa fan? Fana. Semua apa yang ada di alam semesta ini akan hancur. وَيَبَقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Dan yang akan kekal adalah wajah Rabbmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki kehormatan dan kemuliaan. Hada huwa ayatnya kaum muslimin. Jin mati. Apalagi jin. Jin itu seperti bashar. Kalau malaikat tidak. Dalam sisi taklif. Perhatikan. Ada tiga bangsa manusia. Ada tiga makhluk. Perhatikan. Yang pertama makhluk al-malaikah. Malaikat khuliqat min nur. Disebutkan ini oleh Imam Al-Qayyim. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Lahum aqlul kamil la syahwata lahum. Mereka punya akal yang sempurna. Dan tidak ada syahwat sama sekali. Tidak punya syahwat mereka. Sehingga mereka tidak pernah berbuat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mentaati apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah sama sekali. Yang kedua. Al-insan wal-jin. Manusia dan jin. Mereka, kalau insan diciptakan dari tanah, jin diciptakan minar, dari api, karena syaitan, yani, bukan syaitan, syaitan itu lain lagi. Iblis, kana minal jin. Sebutkan dalam surat Al-Kahfi, Iblis, kana minal jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dia adalah bapaknya jin. Adam bapaknya manusia. Dia fasik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jin dan manusia. Ini makhluk yang memiliki akal. Dan juga memiliki syahwat. Memiliki akal dan memiliki apa? Syahwat. Dan makhluk yang ketiga adalah hewan dan tanaman. Dalam hal ini hayawan. Disebutkan Imam Al-Qayyim. Hayawan punyanya syahwat tanpa akal. Lah niko betat, Pak. Saget ngomong assalamualaikum. Berarti ya wonten akal. Dia cuma bisa merekam kayak murai. Atau yang lainnya itu bisa merekam. Allah berikan kemampuan. Tapi kon mikir gak bisa, Pak. Cici tambah cici, mikir. Mungkin kalau gigi 1 tambah 1, 2. Ya mungkin dia bisa ngerekam tok, Pak. Cungi duit, bisa ngitung, betul, Pak? Nah, betul sakit. Berarti risiko. Tidak punya akal. Qalil man mukayyim, manusia semakin dia akalnya sempurna dengan ilmu syar'i dan dia semakin menahan syahwatnya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Contohnya para nabi, para rasul. Ini dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbandingannya kemuliaan beliau dengan kemuliaan Jibril, lebih mulia mana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa. Ini pembahasan tersendiri. Kalau manusia akal yang diberikan oleh Allah malah semakin hari semakin terpuruk, tidak dibimbing dengan ilmu agama, syahwatnya yang membesar, maka dia seperti hewan. Kal an'am, seperti binatang. Balhum adallu, bahkan mereka itu apa? Lebih jelek, lebih sesat, lebih buruk, lebih rendah daripada hewan. Hewan, Pak, lesana regane. Lesana wonten mboten, Pak? Lesana wonten. Hewan pisan wonten. Ya. Pitik pinten regane? 70.000, 100.000. Pitik, lanek wong. Pelaku dosa, maksiat, kemungkaran, kerusakan. Berapa dia harganya? Tidak ada harganya. Dia lebih jelek daripada hewan. Kita kembali kepada perkara yang sedang kita bahas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga, mari kita kaum muslimin. Sebagai manusia yang pasti akan mati. Kita berpikir. Apa yang akan kita raih setelah kita mati? Apa yang akan kita raih? Apa yang akan kita dapat setelah kita mati? Jadi kalau bicara masalah ajal, gak ada yang tahu betul, Pak. Tapi kita pasti akan mati. Dan diperintahkan mengingat kematian terus. Perbanyak itu. Pembahasan kita berikutnya adalah setelah mati, kita mau dapat apa, Pak? Kalau kita yakin kita akan mati. Ada yang menyatakan setelah mati gak ada apa-apa. Ini betul, Pak? Setelah mati gak ada apa-apa. Buktinya nang kanan apa-apa itu pada balik maning nang dunia. Orang betah nang kanan. Jawabannya ngawur temen. Hadirin kaum muslimin. Setelah mati. Ada beberapa hal. Yang pertama, Allah memberitahukan apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, setelah kita tahu apa yang telah kita lakukan, dua kemungkinan. Allah memaafkan atau Allah ingin menyiksa. Akibat tangan kita, akibat perbuatan kita. Na'udzubillah min dzalik, itu tadi berlaku bagi orang yang mati di atas Islam. Kalau Allah menghendaki menyiksa, maka disiksa. Kalau mendak dimaafkan, maka dimaafkan. Kalau mati di atas syirik atau kekafiran, tanpa maaf. Tidak syiriknya, tidak kekafirannya, tidak pula dosa-dosa yang lainnya. Tidak dimaafkan. Karena ampunan, pemaafan dari Allah Azza wa Jal, hanya diberikan bagi orang yang mati di atas tauhid. Di atas akidah yang benar. Bukan sebagai kafir, bukan sebagai musyrik. Masyaallah kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin, pembahasan pertama yang kita ingat adalah nanti di yaumul qiyamah wa kaum muslimin, bukan kita yang laporan, ya Allah saya dulu berbuat begini, ya Allah. 1 2 3 4. Bukan kita yang laporan. Kalau para bos, para majikan, para kepala bagian atau direktur, mereka gimana, Pak? Dapat laporan atau mereka mengetahui? Dapat laporan dari bawahan. Laporan, sehingga atasannya tahu. Adapun Allah Azza wa Jal, tidak butuh itu. Allah yang memberitahukan kepada kita. Kamu, alasta qad fa'alta kada? Bukankah kamu dulu melakukan ini? Ya Allah. Fi yom kada wa kada, di hari ini, di hari ini, di hari ini. Ya, ya Allah. Bukan kita yang laporan. Sehingga kalau kita yang laporan, mungkin kita bisa lupa berapa dosa kita. Atau bisa jadi kita bohong-bohongan. Saya gak pernah lho dosa ini. Ya, sedikit saja lah dulu. Itu kalau kita yang membuat. Kalau bahasanya SPJ. Surat pertanggungjawaban. Kalau kita yang bikin, aduh, kita bisa menipu di situ. Hah? Besok di akhirat, gak ada seperti itu ya komisinya. Yang ada kita diberitahukan oleh Allah semua apa yang kita telah lakukan. Itu repotnya ya komisinya. Kalau kita takut sama pejabat, mungkin bisa kita kucing-kucingan. Sehingga tidak kedapatan. Tidak terkena hukum. Itu karena pejabat itu manusia. Tapi kalau kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan pernah berpikir untuk melakukan dosa. Dikarenakan kita yakin bahwa kita yang lakukan sekarang, Allah akan memberitahukannya. Disebutkan dalam beberapa ayat tentang hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, za'amal ladhina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Allah azza wa jalla berfirman, za'amal ladhina kafaru, orang-orang yang kafir, mereka telah menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Maka di sini diambil sebuah hukum, siapa yang mengingkari hari pembangkitan, hukumnya apa dalam Islam? Kafir. Tidak yakin adanya hari pembangkitan, hari kiamat, hari pembalasan, maka dia kafir. Qul, katakan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam kepada mereka, latub'atsunna, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna, kemudian sungguh-sungguh pula kalian akan diberitahukan, bima 'amiltum, dengan segala apa yang telah kalian lakukan. Bima, ma di sini ma yang menunjukkan pada totalitas segala apa. Bahasa kitanya apa-apa. Yani segala apa, 'amiltum, yang telah kalian lakukan. Kalau demikian adanya kaum muslimin, siapa yang bisa lepas dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang bisa lepas dari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala? Marilah kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut di mana di hari nanti aib-aib kita akan dibeberkan, akan diberitahukan. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan Allah dengan segala apa yang telah kalian lakukan, maha memberikan kabar. Ini dia. Maha memberikan kabar, yakni al-khabir, zat yang memberikan berita, khabar. Wala yunabbiuka mithlul khabir. Dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengabarkan semisal Allah Azza wa Jalla mengabarkannya. Lihat hadirin, kalau kita ditanya, apa yang kamu lakukan satu hari ini? Mungkin masih bisa menjawab. Gimana tembak? 24 jam katakanlah sudah berlalu. Anda ditanya per menit, bisa jawab? Satu jam yang lalu, satu menit yang lalu, dua menit yang lalu, terus bisa jawab? Gak bisa. 24 jam kita paling bisa menjawab apa? Saya tidur otomatis. Makan. Ada yang gak bisa tidur mah nih. Ada yang tidak bisa tidur. Bukan otomatis tadi. Tidur, makan, berak, kencing. Apa lagi pak? Jalan sana, jalan sini. Apa lagi? Sudah bingung. Apalagi dua hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu. jenengan sudah umur berapa? Ada yang mengatakan 50 mamanya. Sudah berapa lama Anda berbuat di muka bumi ini? Ya 50 tahun yang lalu. Tetapi ditulis dosa itu ketika sudah mulai baligh. Balighnya seorang macam-macam. Ada yang umur 10, ada yang umur 11. Katakanlah kalau dia umur 10 tahun dia sudah baligh. Sekarang 50 tahun umurnya 40 tahun. Semua perbuatan itu terekap dan diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kira-kira pimpin dan pak dosanya pak. Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimah jami'an. Kita tidak lepas dari dosa. Betul. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Mahlul khata' wan nisyan. Lupa, salah. Betul. Oh, sudah azan, Pak. Masih panjang. Tapi ya sudah. Yang namanya saja ngisi kekosongan, Pak. Daripada kosong. Lebih baik kosong atau diisi, Pak? Ya, diisi. Walhamdulillah. Materi tadi yang dimaukan dengannya adalah satu titik. Mari kita muhasabah. Sudah banyakkah amal soleh kita? Atau masih lebih sedikit dibandingkan dengan dosa yang telah kita lakukan? Berpikir itulah. Karena itu menguntungkan. Kalau kita berpikir sekarang. Jangan lalai. Kalau lalai kita ketemu dengan Allah dalam keadaan salah. Maka kita akan mendapatkan adab. Jika Allah menghendaki mengadabnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengampuni dosa-dosa kita. Menyelamatkan kita dari siksa neraka. Dan dari siksa kubur. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan kepada kita. Kemudahan-kemudahan dalam urusan kita di akhirat. Sehingga kita masuk dalam surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.